Sebenarnya buat saya agak sulit menceritakan kisah ini karena ini merupakan pengalaman yang amat sangat traumatik buat saya, dan saya sudah berusaha untuk melupakan kisah ini. Dan memang saya sudah lupa gitu dengan cerita ini karena kejadiannya udah lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Jadi saya udah lupa gitu sama sekali. Tapi tiba-tiba suatu malam saya bermimpi kisah yang sama yang pernah saya alami sekitar 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya dapat kuliah, saya diterima di sebuah universitas negeri di sebuah kota lain. Dan teman SMA saya tidak ada yang diterima di kampus itu. Maksudnya diterima tapi beda kampus, beda fakultas. Jadi saya akan sendirian gitu di fakultas itu. Karena tempat lingkungannya baru, saya belum punya teman dan jaraknya lumayan jauh dari rumah. Jadi mau tidak mau saya harus kos. Saya dapat rumah kos yang tidak terlalu jauh dari fakultas kampus saya, dan itu bangunannya bangunan yang lumayan baru. Di rumah kos itu ada dua lantai dan kamar saya di lantai kedua. Singkat cerita, seminggu dua minggu saya kos di situ, saya udah mulai punya teman, mulai punya sahabat baik, katakanlah namanya Mbak Mawar ya. Si Mawar ini kuliahnya satu kampus dengan saya tapi beda fakultas. Jadi kalau di kampus kita gak pernah ketemu, tapi kita ketemunya selalu di tempat ruang kok, di rumah kos. Jadi kalau kadang-kadang pagi kita mau berangkat kuliah, kadang suka bareng, atau kadang malam gitu kita suka, saya main ke kamarnya dia atau dia main ke kamar saya, kita ngobrol gitu bareng. Nah singkat cerita, sudah sekitar kira-kira 2 atau 3 bulan gitu kita kos di situ. Nah satu malam kita tuh biasanya cewek-cewek yang kos di situ suka ngumpul gitu. Waktu itu kalau nggak salah kita ngumpul di salah satu kamar teman kos saya. Itu semua ada di situ kecuali si Mawar ini. Kita lagi ngobrol, tahu-tahu ada salah satu teman kos saya tuh bilang, "Fei, Mawar kemana ya? Kok udah lama nggak kelihatan?" Terus saya bilang, "Ah, masih ada kok. Saya kalau pagi masih suka ketemu ya, dia kunci pintu kamar kosnya." "Iya, Fei, tapi kamu tahu enggak kalau tiap malam si Mawar itu enggak ada di kamarnya?" Saya kaget ya, saya bilang, "Kok bisa gitu? Tahu dari mana kamu?" "Iya, soalnya kan kita kan kalau malam kan kadang suka main gitu ke kamar-kamar gitu, atau ngecek-ngecek gitu ada siapa gitu, atau siapa yang belum pulang, jadi kita tahu gitu." Dan udah hampir sebulan ini saya ketok tuh kamarnya Mawar tuh nggak ada jawaban. Terus saya bilang, "Ah, mungkin Mawarnya udah tidur kali." "Enggak, Fe," gitu. "Saya pernah ngelihat," ada salah satu teman lagi yang ngomong, "Enggak, Fe, saya pernah ngelihat itu, dia ada di pinggir jalan sendirian, kayak apa namanya, nggak tahu lagi nunggu siapa, pokoknya dia ada di jalan gitu, saya sendirian, saya panggil-panggil dia nggak nengok," kata salah satu teman saya ini. Terus teman saya bilang, "Coba deh Fe, lo tanyain deh sama Mawar, kali aja dia ada masalah atau ada apa, kan kasihan juga gitu kalau dia pulangnya malam terus." Terus akhirnya saya pikir, "Ya udah deh, saya coba ya," gitu, karena memang di antara teman-teman semua itu saya yang paling dekat gitu dengan si Mawar ini. Akhirnya satu malam saya ketuk kamarnya Mawar, belum malam waktu itu ya, baru hampir maghrib gitu. Saya ketuk kamarnya Mawar dan dia ada di kamarnya, lalu kita ngobrol tuh. Ngobrol panjang lebar, dan akhirnya saya tanya gitu sama dia, "Mawar, maaf ya, saya dengar dari teman-teman kalau tiap malam kamu tuh suka gak ada di kamar, sebenarnya kamu tuh kemana?" Di situ tuh dia agak kaget ya, dan akhirnya dia bilang, "Iya Fe, sebenarnya aku udah punya pacar." Dan mukanya tuh ya gimana ya, ngelihat nama cewek baru pertama kali pacaran gitu kan, jadi mukanya tuh seneng gitu, matanya berbinar-binar gitu. Jadi, dan dia tuh menceritakan cowoknya ini nih, aduh gitu. Jadi dia kayaknya seneng banget gitu. Kalau gak salah nama cowoknya Restu atau Resnu atau ya begitu deh gitu. Saya lupa banget ya namanya. Cuman yang saya ingat tuh itu. Nah, si Mawar ini bilang Resnu ini seniornya, ketemu di kampus dan ini cowoknya baik banget. Jadi tiap malam tuh mereka ngobrol, kadang-kadang suka duduk di depan atau di ruang tamu gitu. Jadi sebenarnya menurut Mawar mereka nggak kemana-mana, cuma ngobrol aja gitu di ruang tamu. Dan itu saya makin bingung ya, karena setahu saya dari teman-teman ruang tamu tuh kosong. Jadi kalau udah jam 9 itu tuh ruang tamu tuh pasti kosong dan semua teman-teman itu udah pada masuk kamar semua gitu. Jadi nggak mungkin ada orang di situ. Tapi si Mawar ini ngotot gitu, dia bilang, enggak Faye, beneran kok, masa sih gue bohong, gue gak kemana-mana, gue ada di ruang tamu itu ngobrol sama Resnu, masa teman-teman gak ngeliat, katanya gitu. Terus dia bilang, kalau gak percaya nanti malam lo gue kenalin deh sama Resnu, ntar malam dia mau datang. Terus saya bilang, ya udah deh boleh gitu ya, mungkin saya mau nemenin, saya juga pengen kenal yang mana sih yang namanya Resnu ini gitu. Kok bisa bikin temen saya nih si Mawar tuh jatuh cinta banget deh. Nah akhirnya saya nungguin tuh, saya sama Mawar nunggu di kamarnya. Dan akhirnya sekitar udah malam waktu itu ya, mungkin sekitar jam 10:30-11 gitu. Akhirnya Mawar tuh bilang, Fei, Resnu udah datang. Nah terus akhirnya si Mawar ini udah dandan gitu, cantik. Waktu itu saya agak heran ya, karena saya pikir, oh ini cowok kok namu gitu, malam banget gitu, hampir 10:30 kalau nggak salah. Jadi dia, jadi kita keluar, si Mawar ini udah lari duluan gitu ke ruang tamu. Dan dia sambil ngomong, teriak gitu, saya denger karena kamarnya Mawar gak jauh dari ruang tamu. Si Mawar ini bilang, Faye buruan Faye, Resnu udah dateng. Dan si Mawar ini buka pintu ruang tamu. Dan begitu saya keluar dari kamar kosnya Mawar, saya jalan ke depan menuju ruang tamu. Dan di depan pintu itu yang saya lihat adalah pocong. Aduh, itu pocongnya itu serem banget. Aduh, merinding saya ini. Jadi pocong gede, kain kafannya juga kotor banget. Dan saya gak ngeliat mukanya karena waktu itu saya langsung jerit. Saya ingat saya jerit sekenceng-kencengnya. Dan itu menyebabkan teman-teman yang lain itu pada keluar kamar semua. Terus si Mawar itu akhirnya ngedeketin saya secara cepat dan dia bilang, Faye kenapa, Faye kenapa? Terus saya bilang, wah itu pocong, saya bilang itu pocong. Dan Mawar itu cuma bilang, apa sih Faye, ini Resnu. Dan pada saat dia ngomong begitu dan hampir bersamaan teman-teman kos yang lain keluar kamar semua. Dan teman-teman saya semua itu pada teriak bareng-bareng gitu, pada jerit semuanya. Dan yang saya lihat pada saat itu pocongnya tiba-tiba hilang dan si Mawar pingsan. Aduh, itu sangat mengerikan buat saya karena itu, aduh merinding saya. Karena itu jelas-jelas sekali di depan mata saya. Dan si Mawar pingsan. Akhirnya Mawar ini rame-rame kita bawa ke kamarnya. Dan pada saat dia sadar, kita berusaha nyadarin dia. Dan pada saat dia sadar, dia nangis, dia bilang, enggak, itu Resnu. Dia bilang, itu bukan pocong, Faye, kamu salah. Teman-teman semua salah, dia ngomong begitu. Karena kita udah gak tahu apa yang harus kita lakukan. Akhirnya kita minta tolong. Waktu itu kalau gak salah ada penjaga kos ya, satu orang laki-laki. Saya minta tolong dia untuk hubungin orang tuanya si Mawar ini. Dan akhirnya kita semuanya berusaha, ya kita gantian gitu ya, tidur di kamarnya Mawar gitu. Karena kita ngeri semuanya, gak berani gitu masuk kamar kita sendiri-sendiri. Abis ngeliat pocong, coba siapa yang berani gitu masuk kamar gitu. Dan akhirnya esok harinya pagi-pagi orang tuanya Mawar ini datang waktu itu. Dan Mawar tuh masih shock gitu, dia gak tidur semalaman. Kalau gak salah saya dan ada siapa lagi itu yang nemenin Mawar ini. Kelihatan banget gitu, dia shock, dia nangis terus. Dan begitu orang tuanya datang, saya ceritakan semuanya sama orang tuanya. Dan ya udah saya keluar gitu, keluar kamar. Dan akhirnya Mawar ini dibawa pulang gitu sama orang tuanya. Waktu itu kejadiannya cepet banget ya, jadi saya nggak sempet tahu dia rumahnya di mana, asalnya dari mana. Saya cuma tahu dia orang tuanya tuh dia tinggalnya nggak ya masih satu kota lah, cuman jauh gitu loh dari kampus kita gitu. Dan itu terakhir kali saya lihat Mawar. Mawar nggak pernah balik lagi ke kos, dan dia juga katanya nggak pernah balik lagi ke kampus. Dan itu pengalaman amat sangat mengerikan gitu buat kami semua di tempat kos itu. Dan sejak kejadian itu, tiap malam kamar kami selalu diketok, dan kami tidak ada yang berani untuk bukain pintu. Dan teman-teman kos saya mulai pindah satu persatu. Setelah si Mawar pulang, pada hari itu juga pemilik kos datang, dan kita semuanya diminta untuk berjanji tidak menceritakan kisah ini ke siapapun. Dan saya sudah memenuhi janji saya untuk tidak menceritakan kisah ini ke siapapun sampai hari ini. Karena saya tahu tempat kos itu sudah tidak ada, jadi sudah beralih fungsi, dan pemiliknya juga sudah pindah katanya dari tempat itu. Buat saya ini pengalaman yang amat sangat mengerikan. Perlu waktu lama buat saya untuk melupakan cerita ini. Saya gak tahu gimana kabarnya Mawar sekarang. Kalau dia dengar, mudah-mudahan kamu gak apa-apa ya.